salih from Allah Ta'ala. Sekarang yang mana? Wa innama summiya hadal ihmalu ta'liqa. Tiada lain, ihmal ini dinamakan dengan ta'liq. Padahal ihmal kan, kita beramal. Tapi kenapa dinamakan ta'liq? Iya. Li'annal amila fi nahwi qawlika. Karena amil dalam contoh ucapan antum, alimtu ma zaidun qa'imun amilun fil mahal. Padahal seharusnya kan bilang saja ihmal selesai. Karena tidak beramal. Dan kenapa dinamakan ta'liq? Alasannya, karena amil dalam ucapan antum, amiltu ma zaidun qa'imun, itu beramal dalam mahal. Makanya tidak dikatakan ihmal secara mutlak. Tapi diberikan bahasa yang lain, yaitu bahasa apa? Ta'liq. Karena dia beramal secara kedudukannya. Walaisa amilan fil lafzi, dan tidak beramal dalam lafadznya. Fahuwa amil la amil. Maka dia beramal, tidak beramal. Apa maksudnya? Dia amil yang tidak beramal. Apa maksudnya? Dia beramal dalam mahal, tidak beramal dalam lafaz. Maka tidak bisa dikatakan ihmal. Karena kalau ihmal itu memang tidak beramal di lafaz dan mahal. Jelas ini? Makanya dinamakan dengan apa? Ta'liqon. Fasubbiha bil mar'ati al mu'allaqati allati hiya la muzawwaja wa la mutallaqa. Maka dia diserupakan dengan perempuan yang mu'allaqah. Perempuan yang ditali. Ada satu keadaan perempuan itu dia ditali. Ya? Yang tidak bisa menikah, tidak bisa dinikahi, tidak juga ditalak. Tidak juga ditalak. Paham bukan? Ada perempuan yang suaminya tidak baik dalam mu'asyarah dengannya. Dalam bergaul berhubungan dengannya. Suaminya ini, dia tidak suka istrinya. Akhirnya dia tidak datangi. Dia tidak datangi. Tapi dia tidak mau istrinya menikah sama orang lain. Akhirnya dia tidak ceraikan. Iya kan? Kan seorang perempuan tidak bisa menikah selama belum diceraikan. Tapi suaminya juga tidak bersamanya. Paham guys? Berarti perempuan ini diapain? Digantung. Ditali. Artinya secara kedudukan istrinya, tapi secara lafaz yang nampak seperti bukan istrinya. Kan paham gak ini? Ini sama, ini dona juga seperti itu. Paham Ahmad? Contoh ini Ahmad. Dari sini juga tidak apa-apa kita contohkan yang lain. Iya? Jadi kalau Ahmad mau nikahin tidak bisa, karena belum diceraikan oleh Mubar misalnya. Iya. Jelas ini? Tidak bisa. Ini sama ini. Maka wal mar'atul mu'allaqa, maka al mar'al mu'allaqa itu adalah hiyallati asa'a zawjuha isrotaha, yaitu perempuan yang suaminya buruk dalam bergaul bersamanya, artinya dalam hidup bersamanya. Ya, suaminya jahat. Wa dalilu ala annal fi'la amilun fil mahal annahu yajuzul afu ala mahalil jumlati bin nasbi. Masya Allah. Dalil bahwasanya fi'il di situ beramal dalam mahalnya, yaitu dia boleh diakrobkan kepada mahal jumlah dengan di nasab. Iya kan? Karena atob itu kan ikut yang diatobkan. Kaqawli Kutayyir, seperti perkataannya Kutayyir, penyair, ma kuntu adri qabla azzatamal buka wala muji'atil qalbi hatta tawallat. Mana dia? Lihat, wala muji'at. Muji'ati mansub. Atau kemana? Atau kemana? Qabla azzatimal buka. Ini kan qabla dia maf'ul dah. Adri sekarang. Qabla azzata itu bisa maf'ul tsani, masuk kedudukannya. Mal buka itu kan asalnya maf'ul awal. Tapi kan batal amalan. Kan ada ma. Asal kalimatnya ma kuntu adri mal buka qabla azzata. Faham susunan asalnya? Mal buka qabla azzata. Tidak beramal secara mahal. Kenapa? Karena ada apa? Tidak beramal secara lapang. Kenapa? Karena ada ma. Kan gitu. Tapi coba lihat dia yang diatopkan. Wala muji'atil qalbi. Muji'ati mansub. Atop ke mana? Kalau atop ke sebelumnya, marfu. Kan gitu. Kalau ke lapang. Kenapa mansub ini? Apa jawabannya? Atop ke mana? Mahal. Apa mahal sebelumnya? Mansub. Ini menunjukkan dalil bahwa tadi itu beramal dalam mahal. Beramal pada apa? Mahalnya. Paham Ahmad? Fa utipa muji'at bin nasbi ala mahalli qawlihi. Maka diatopkan muji'at dengan dinasob di atas mahal ucapannya mal buka. Allati ulliqa anil amali fi hi qawluhu adri. Yang telah ditaklik dari beramal padanya ucapannya adri. Dari kata daro. Daro. Ya. Selesai ya? Ini selesai. Bab an-nawasikh. Bab. Nah. Setelah itu kata penulis rahimahullah ta'ala aslun babun al-fa'ilu marfu. Langsung masya Allah. Fa'il marfu. Kekoma Zaidun, mana fa'il? Wa mata amrun, mana fa'il? Amrun. Wa la tahakkur amiluhu anhu. Tidak boleh amilnya diakhirkan darinya. Artinya begini. Namanya fa'il itu harus terletak setelah fi'il. Tidak boleh amilnya diakhirkan dari fa'il. Artinya antum dapat sekarang fa'il baru fi'il. Tidak boleh. Paham gak ini? Wala talhaqu alamatu tasmiyah wala jama'. Tidak boleh pada fi'il diikutkan tanda musanna. Dan tidak pula pada fi'il diikutkan tanda jama'. Karena kalau ada tanda musanna, maksudnya domir tasniyah alif. Dah? Anu katakan misalnya doroba Zaid. Yang menjadi fa'il siapa? Alif. Makanya tidak boleh ikut. Wala jama. Tidak boleh pula ikut padanya tanda jama. Maksudnya diantaranya bau jamaah. Tidak boleh anu bilang dorobu Zaid. Paham? Karena kalau seperti itu, yang menjadi fa'il siapa? Bau jamaah. Makanya tidak boleh. Baliukol bahkan dikatakan koma rojulan. Lihat, padahal musana ini. Paham gak ini? Padahal musana fa'ilnya. Fi'ilnya apa? Tetap koma. Tidak dibilang koma. Paham? Rijal wanita. Lihat, semuanya koma. Maksudnya, antum bilang wari koma rijal. Paham? Koma nisa. Sama. Kama yukol koma rojulun. Sama. Wasyabda dan syad. Apa artinya syad? Hah? Apa artinya syad? Datang dalam bahasa Arab, orang Arab bilang seperti itu, tapi menyelisih koedah. Itu arti syad. Iya. Ya ta'akobu nafikum malaikatum bilaili. Lihat. Ya ta'akobu nafikum malaikatum bilaili. Syad, ini katanya. Artinya kalau kita i'rab malaikatun fa'il. Itu syad. Kita anggap syad kalau kita i'rab apa? Malaikatun apa? Fa'il. Mana fi'ilnya? Ya ta'aqabuna. Paham gak ini? Malaikatun adalah fa'il. Ini syad. Kenapa? Karena kalau fa'ilnya malaika, pada fi'il tidak boleh ada tanda jamak. Wow. Paham gak ini? Itu yang syad. Tapi kalau antum i'rab malaika adalah badal dari waw jamaah, syad? Tidak. Demikian pula kalau kita i'rab malaika mubtada muakhar, syad? Tidak. Paham? Karena ini kalimat boleh tiga i'rab. I'rab pertama bisa jadi badal dari waw jamaah. Sah, boleh. Boleh jadi apa? Mubtada muakhar, khobarnya ya ta'akobun. Yang diakhirkan, paham gak ini? Boleh tidak syad, irob ketiga, yaitu dengan bahasa yang syad, mereka irob malaikat dan sebagai fa'il. Jelas ini? Jelas ini? Demikian pula, ya, syad kalau di Arab ala mukhrijiyahum, yaitu syad kalau antum katakan hum adalah fa'il. Syad kalau antum katakan hum adalah apa? Adalah apa? Fa'il syad. Ya? Jelasin. Kenapa? Karena mukhriji itu ada ceritanya. Mukhriji asalnya apa? Mukhrijuna ni hum. Bukan aslinya itu. Saya lihat Ahmad menggeru sedikit. Jadi gini kata kalimat sabda Nabi SAW, ini asal kalimatnya. Mukhrijuna baru ya. Mereka ini A di dalam kalimat. Awamukhrijuna baru ya baru hum. Apakah mereka akan mengeluarkan saya? Apakah mereka akan mengeluarkan saya? Ini asal kalimatnya. Tambah ini, asal kalimatnya. Hanya ini mudhaf ilai, ini mudhaf. Jama mudzakkar salim, kalau didopakan hilang apanya? Hilang apanya? Nun, dihapus nunnya. Jadinya, ini maju ke depannya. Mukhrijui. Paham? Ya, kalau ketemu sama waw di dalam satu kalimat, maka waw wajib diubah menjadi ya. Paham gak ini? Ah, maka waw dihapus, diganti menjadi ya. Diganti menjadi ya. Paham? Ya ketemu ya. Ya ketemu ya. Edagong. Ya kan? Jadinya mukhrijuya. Paham? Setelah itu ya cocok dengan kasro. Akhirnya doma diganti menjadi, ubah menjadi kasro. Jadinya mukhrijiyahum. Paham? Paham? Hum ini apa? Kalau antum mirob hum sebagai fa'il mukhrijun, salah. Karena dia sudah ada tanda waw tadi. Tanda jamak. Salah. Tidak boleh. Ini syad namanya. Tapi kalau antum mirob badan, boleh? Boleh. Kalau antum mirob muktada muakhar, boleh? Boleh. Dah dipahami? Sama itu ceritanya. Paham Ahmad? Hah? Paham? Hah? Paham Ismail? Sudah bisa dijelaskan itu Ismail? Hah? Mantap. Masya Allah. Ini masalah yang mukhrijuna ini, itu ceritanya. Harus antum tahu itu, kalau tidak ada bisa jelaskan. Dan mukhrijuna itu adalah isim fa'il beramal-amalan apa? Fi'il. Paham gak ini? Jangan sampai, wah tadi kan ceritanya fi'il. Tidak boleh dikasih tanda jam? Jama atau apa? Tidak boleh kasih jama atau tanda tadi? Tadi. Ini apa? Isim. Kita katakan apa? Ya ini kan isim fa'il beramal-amalan fi'il. Sama. Apa yang diperlakukan untuk fi'il, itu juga diperlakukan untuk isim yang beramal-amalan fi'il. Paham soleh? Alhamdulillah. Imran? Mubar? Paham. Lihat di papa tadi Mubar. Lihat. Alhamdulillah. Kasih nanti. Ya, mantap. Tidak bisa lihat papa. Setengah mati. Kemudian selesai. Kata beliau rahmatullah ta'ala. Wa talhaquhu alamatu ta'nif. Masya Allah. Hukum selanjutnya. Dan ikut kepadanya tanda ta'nif. Pada fi'il ini. Pada fi'il itu dikasih tanda apa? Ta'nits. In kana mu'annatha. Kalau fa'ilnya mu'annas. Ka seperti qamat hindun. Wa tala'at asy-syamsu. Jelas ini. Wa yajuzul wajhan itu asal, itu asal. Wa yajuzul wajhan boleh dua, maksud boleh ada tanda ta'nits, boleh juga tidak. Fi majazi ta'nits dzahir. Pada mu'annas majazi tapi dohir. Paham? Misalnya antum dapat kata sayyaroh. Sayyaroh. Tambah kata ja'a. Boleh aku bilang apa? Ja'a sayyaratun. Boleh? Ja'at sayyaratun. Paham? Jadi kalau mu'anas majazi, boleh pakai ta, boleh juga ti, tidak. Tapi ingat, belum bilang az-zahir. Kalau mu'anas majazinya zahir, kalau domir wajib. Misalnya aku bilang begini. Sayyaratun ja'at. Sayyaratun ja'at. Ini fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana? Zahir atau domir? Hah? Ad-domir. Maka pada kata ja'a wajib ada ta'tani. Itu kalau domir. Yang tadi boleh. Boleh pakai atau tidak. Kalau apa? Kalau dia apa? Zahir. Jelas? Jelas ini? Yang boleh dua. Paham? Imran? Kata beliau rahmatullah ta'ala, ingat, kita harus paham mata ini. Nah, contoh, kode ja'atkum ma'idatum min rabbikum, fakode ja'akum bayyinatun. So, perhatikan itu. Satunya ja'at, satunya apa? Ja'at, pada sama-sama mu'anas. Mu'anas apa itu? Mu'anas apa itu? Majazi. Jelas ini? Jelas ini? Boleh. Karena Al-Quran boleh. Jelas? Sudah? Itu tempat pertama yang boleh dua sisi. Tempat yang kedua yang boleh dua sisi. Wafil hakiki al-mumpasih. Demikian pula pada mu'anas hakiki tapi terpisah. Misalnya gini, antum katakan. Dakhala fil baiti Fatimah. Mu'anas apa nih Fatimah? Mubar. Fatimah, mu'anas apa? Hakiki. Dari mana antum tahu? Kalau hakiki digunakan untuk nama perempuan, gimana nanti kalau dikasih kucing? Kalau dia memiliki kelamin perempuan, itu namanya muannats apa? Hakiki. Ah, kalau muannats hakiki boleh juga tidak dikasih ta, tidak dikasih ta kalau dia terpisah dari fiilnya. Antum katakan dakhala fil baiti Fatimah. Boleh antum bilang dakhala fil baiti Fatimah. Boleh juga dakhala fil baiti Fatimah. Kalau terpisah. Kalau apa? Terpisah. Jelas ini? Boleh dua artinya. Lawannya kalau tidak terpisah wajib. Paham Mubad? Kalau dia mu'anas apa? Kalau mu'anas apa? Haji? Haki. Kalau majazi walaupun dah terpisah, tetap. Walaupun dah terpisah. Nah, hadaratil qadiyam ro'atun. Jelas kan? Iya? Wal mutasim tibabi. Selesai. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala, artinya boleh antum hadarat. Boleh antum hadarat. Iya? Ya wal muttasil fi bab ni'mah wa bi'sa. Demikian pula yang bersambung tapi dalam bab ni'mah dan bi'sa. Artinya gini, ini ni'mah khusus kata ni'mah dan bi'sa. Walaupun dia bersambung langsung dengan mu'anas hakiki, boleh tidak dikasih. Dan boleh juga dikasih taknya. Khusus bab ini. Khusus bab ini. Paham Rehan? Khusus bab apa Rehan? Iya, apa itu ini? Hah? Aku tahu dia lakukan, dia leher bebek. Gak tahu itu. Iya, Masya Allah. Gak sadar dia kalau lagi belajar kita. Bab ni'mah dan bisa, bukan bab ini. Bab ni'mah dan bisa. Konsentrasi, jangan nanti diurus bebekmu itu. Iya. Khusus bab ni'mah dan bisa. Nah, contoh ni'matil mar'atu hindun. Boleh untuk katakan ni'mal mar'atu hindun. Boleh. Wafil jam'i, Masya Allah. Demikian pula pada jama'. Tahu jama'? Boleh pula pada apa? Jama'. Boleh ditinggalkan. Boleh dikasih. Jama' yang dimaksud di sini adalah jama' takfir. jama dimaksud sini adalah jama taksir. Jama taksir dihitung lafadznya muannas majazi. Artinya boleh kasih tak, boleh juga apa? Tidak. Contoh naqalatil a'rabu. Coba berarti ini. Dia kasih apa itu? Dia kasih apa? Tak. Illa jam'i tasyi. Kecuali dua jama tasyi. Siapa dua jama tasyi? Jam mudzakkar salim dan jam mana? Salim. Karena jam mudzakkar salim laki. Tidak boleh kasih. Kalau jam mana salim? Ya jelas dia apa ini? Perempuan. Jelas ya? Faka mufrodaihima. Maka seperti mufrod keduanya. Artinya kalau mufrodnya mu'annas hakiki wajib. Kalau mufrodnya mu'annas majazi tidak. Paham? Kalau mufrodnya mudakat tidak boleh. Sama. Jama tafhi maksudnya jama mudakat salim dan jama mu'annas salim. Sama hukumnya dengan mufrod. Nah contoh qomat zaidun. Qomatil hindat. Lihat kan? Satu dikasih, satu tidak. Wa inna man tanaatin nasri qoma qomat illa hindun. Lianna fa'ila mudakkarun mahdufun. Kahati hitinah au it'amun fi yaumin bi masgobatin yatima. Wa kudiyal amru wa asmi' bihim wa abasir. Masya Allah. Tidak lain katanya imtana fi nasr itu hanya tidak dibolehkan dalam nasr. Kalimat apa itu nasr? Kalimat yang biasa bukan syair. Contoh maqamat illa hindun. Kenapa ini tak boleh? Kenapa bilang tak boleh ini maqamat illa hindun? Hah? Kenapa? Li'annal fa'il mudzakkar mahdhuf. Karena fa'il sebenarnya mudzakkar mahdhuf. Aslinya maqamat maqama ahadun illa hindun. Paham gak? Jadi asalnya maqama illa hindun. Kenapa? Karena fa'ilnya bukan asalnya bukan hindun. Fa'ilnya apa? Mahdhuf. Yang dihilangkan itu adalah mudzakkar. Karena aslinya maqama ahadun illa hindun. Nah, itu alasan belum. Kafi binah seperti dihilangkan pada contoh au it'amun fi yaumin di masgobatin yatiman. Ya, maksudnya dihilangkan apa nih? Au it'am yatim. Sama. Dihilangkan sama ini juga ini waqudiyal amru. Apa yang dihilangkan? Apa yang dihilangkan? Apa? Fa'il. Kalau hilang fa'ilnya, apakah ikut hukum yang hilang atau ikuti hukum yang ada? Paham pertanyaannya? Fi'ilnya. Ikut hukum yang ada atau ikut yang hilang? Yang ada. Paham yang mau beliau buktikan? Gini, yang tadi. Maqamat illa hindun. Kenapa kasih tak? Paham yang mau disampaikan? Kenapa pakai tak? Padahal fa'il yang hilang mudzakkar. Karena ikut yang ada di lafaz hindun. Jelas ini. Padahal pada hakikatnya fa'ilnya siapa? Mudzakkar. Jelas. Sama dengan ini juga naibul fa'il. Sama modelnya. Wa asmi' bihim wa absir. Sama semua. Wa yamtani'u fi ghairihinna. Dan tidak dibolehkan pada selain mereka. Terhalangi pada selain mereka. Ini Masya Allah yang terakhir ini. Insya Allah sebentar juga akan lebih jelas oleh penulis. Apa maksud utamanya? Syarah. Lama kodol kalamu fi dzikril mubtada wal khobar. Tatkala selesai pembicaraan dalam menyebutkan mubtada dan khobar. Wa ma yata'allaku bihima min abwabin nawasih. Dan apa yang terkait dengan keduanya dari bab-bab nawasih. Maka syaratu fi dzikri babil fa'il. Maka saya memulai dalam menyebutkan bab fa'il. Wa ma yata'allaku bihi min babin na'ib. Dan apa yang terkait juga dengannya dalam bab na'ibul fa'il. Kan ini pasangan. Fa'il dan na'ibul fa'il. Wa babit tanazu sekaligus disebutkan bab at-tanazu. Dikedepankan di sini. Kalau di mutamimah bab tenaguh di mana? Sekarang di ke depan. Terkait dengan bab tenaguh, karena masalah bab tenaguh ada menjadi fa'il, ada juga yang menjadi bukan pak. Jelas ini. Langsung di sini, masya Allah. Wa ma yata'allaku bihi min babil istighol. Langsung. Dan juga apa yang terkait dengannya dalam bab apa? Istighol. Apa istighol? Kalau tadi berselisih dalam beramal, yang pertama atau yang kedua? Kalau istighol? Hah? Tadi tanazu, tanazu berebut. Kalau ini istighol, apa artinya istighol? Sibuk dalam beramal. Artinya akhirnya sebelumnya dia tidak beramal padanya. Paham? Jelas ini. Contoh bab tanazu kan jelas. Misalnya untuk katakan dorobtu wa akromtu, doroba wa akromtu zaid, doroba wa akromtu zaid. Ini berselisih. Yang beramal dorob atau akromtu. Kalau akromtu zaidan, kalau doroba zaidu. Itu namanya tanazu. Kalau istighol, contohnya apa? Zaidan dorobtuhu. Paham? Zaidan dorobtuhu. Dorobtu sibuk beramal kepada hu. Sehingga zaidan, siapa amilnya? Paham maksudnya? Siapa amil? Itu semua masuk dalam sini. Dalam pembahasan ini, masya Allah. Selesai. Ilam ketahuilah annal fa'ila, bahasanya fa'il ibaratun an ismin sharih au muawwal bih. Usnida ilaihi fi'lun au muawwal bih. Muqaddamun alaihi bil athalati. Muqaddamun ilaihi bil athalati. Waqi'an minhu au qa'iman bih. Masya Allah. Pengertian lumayan panjang tapi lengkap. Fa'il adalah ibarat dari isim sori. Kalau isim sori seperti koma zaidun, sori namanya jelas. Au muawwal bi atau ditakwil ke sori. Tidak jelas dia sebagai fa'il, tapi kalau diubah ke sori menjadi jelas. Usnida ilaihi fi'lun, fi'il disandarkan kepadanya. Karena ketika itu bilang begini, koma zaid. Zaid berdiri, berarti kata berdiri disandarkan pada Zaid. Paham gak ini? Disandarkan kepadanya fi'il au muawwal bih, atau disandarkan kepadanya kata yang ditakwil ke fi'il. Dia bukan fi'il, tapi bisa ditakwil ke fi'il. Paham ini? Seperti yang dikatakan misalnya, aqaimun zaidan. Aqaimun zaidan. Mana fi'ilnya? Hah? Tidak ada fiilnya. Paham gak ini? Tapi bisa ditakwil ke fiil. Karena ini kata aqaimun az-zaidan, bisa dikatakan apa? Ayakumu az-zaidan. Berarti disandarkan ini isim kepada dia. Paham ini? Yang ditakwil ke mana? Ke fiil. Jelas? Nah ini kedua. Muqaddamun alaihi bil asala. Yang dikedepankan atasnya secara asal, secara hakikat. Yang dikedepankan asalnya secara asal, maksudnya secara apa? Hakikat. Siapa itu secara hakikat? Yaitu fiilnya itu dikedepankan atasnya. Kan sudah dibilang nanti hukumnya, fiil tidak boleh di akhir. Sebagaimana fa'il tidak boleh dikedepankan. Jelas ini? Secara asal. Waqi'an min. Apakah perbuatan itu waqi'an min, terjadi darinya? Terjadi darinya. Iya kan? Artinya perbuatan itu muncul dari dia. Bisa kita kantung bilang begini. Koma zaid. Apa artinya? Koma zaid. Apa artinya? Zaid berdiri. Berarti perbuatan itu apa? Terjadi dari zaid. Paham Ahmad? Misalnya saya katakan begini Ahmad. Nama Ahmad. Ahmad tidur. Tidur itu terjadi dari siapa? Hah? Ahmad. Itu namanya waqi'un min atau apa? Qa'iman bih. Dia bukan melakukannya, tapi qa'iman bih. Hal itu terjadi padanya. Dia tegak melakukannya. Perbuatan itu bukan dia yang melakukannya. Seperti apa? Contoh mata Zaid. Apa artinya mata Zaid? Mata Zaidun apa artinya? Zaid meninggal. Apakah Zaid yang melakukan meninggal? Atau meninggal itu tegak padanya, ada padanya? Raki'un minhu atau qa'imun bi? Raki'un min artinya itu perbuatan dia pelakunya. Bang, qa'imun bi artinya bukan dia pelakunya, tapi didudukan dia seperti pelaku. Seperti itu contoh. Mata Zaid. Zaid meninggal. Apakah meninggal adalah hasil perbuatan dari Zaid? Orang meninggal kapan? Kalau Allah yang membuatnya apa? Meninggal. Kan begitu? Jelas aman? Ini ada tambahan namanya. Sudah jelas ini atau belum? Aman? Mubar? Jadi dari sini nanti ternyata fa'il itu tidak harus dia sebagai pelaku selama-lamanya. Tidak harus dia sebagai apa? Pelaku. Kadang dia pelakunya, dia melakukannya. Kadang dia bukan pelakunya, tapi dia dilakukan padanya, tapi didudukan sebagai kedudukan pelaku. Paham ini? Brahman? Misalnya, contoh. Zaidun min qaulika. Zaid dalam ucapan antum. Doraba Zaidun Amron. Lihat. Siapa memukul? Zaid. Alima Zaidun. Zaid tahu. Apakah ini ilmu ini dari perbuatan Zaid? Atau ilmu ini ada yang kasih kemudian dia berilmu? Faham atau faham ini? Lihat. Fal awal ismun usnida ilaihi fi'lun waqi'un min. Yang pertama itu daraba Zaidun Amron. Itu adalah fi'il. Itu adalah isim disandarkan kepadanya fi'il yang terjadi darinya. Terjadi darinya itu perbuatan. Fa inna darba waqi'un min Zaid. Sesungguhnya pukulan itu terjadi dari Zaid. Dia yang memukul. Wasani yang kedua ismun usnad, ismun usnida ilaihi fi'lun. Yang kedua adalah isim disandarkan kepadanya fi'il qa'imun bih. Perbuatan yang ada padanya. Bukan terjadi darinya tapi ada padanya. Fa innal ilma qa'imun bi Zaid. Karena ilmu ada pada Zaid, bukan terjadi dari Zaid. Paham enggak ini? Ilmu ada pada Zaid, bukan terjadi dari Zaid. Paham Ruslan? Paham betul? Selesai. Wa qawli awwala, ucapanku yang pertama tadi, masih penjelasan pengertian semuanya. Ucapanku pertama tadi awmu awal di aduh di ta'wil darinya dengannya ayyadul fina masuk dalam contoh antaksha'a fi qawlihi ta'ala, yaitu contoh antaksha'a dalam firman Allah Ta'ala alam ya'ni lil ladina amanu antaksha'a qulubuhum. Coba antum perhatikan kata yakni. Yakni itu fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Lilladzi jar majrur. Amanu itu kan silatul mausul. Silatul mausul tidak bisa menjadi fa'il. Kan dia la mahalla lahu minal i'rab. Berarti mana fa'ilnya? Antaksha'a. Paham? Berupa jumlah. Mu'awwal. Fa'innahu fa'ilun ma'annahu laysa bismin. Sungguhnya dia yaitu antaksha'a fa'il padahal dia bukan isim. Walakinnahu fi ta'wilil isim. Akan tetapi dia berada dalam ta'wil apa? Isim. Karena taksha'a ta'wilnya apa? Khusyuk. Paham gak ini? Masdar. Ta'wil ke? Masdar. Jelas ya? Ya khusya'a fi'il lazim. Wazan fa'ala. Iya kan? Kalau ada fi'il lazim berwazan fa'ala, apa maksudnya? Fu'ul. Seperti khoroja, kurut. Kok ada? Kurut. Doroba? Tidak. Itu fi'il muta'addi. Jangan terus. Itu fi'il muta'addi. Sama ini khosya, khusyuk. Itu kiasi. Bukan simai. Itu apa? Kiasi. Bukan simai. Waqauli. Jadi mencakup itu. Fa'il bisa berupa dita'wil. Tidak harus isim so. Sorry. Waqauli taniyah perkataan kedua. Perkataanku yang kedua. Awmu awal bi. Atau ditahwil kepadanya. Maksudnya ini untuk fiilnya. Fiilnya. Ia dahulu bi. Masuk dalamnya. Mukhtalifun fi qawli ta'ala. Mukhtalifun alwanuhu. Sebagai apa itu alwanu? Itu pertanyaannya. Alwanu sebagai apa? Fa'il. Mana fiilnya? Hah? Tidak ada fiilnya. Yang ada apa di depannya? Isim. Isim ini ditahwil ke fiil, yaitu mukhtalifun. Isim fa'il beramal amalan fiil. Jelas ya? Jelas. Fa'alwanu fa'il walam yusnad ilahi fi'ilu, tidak disandarkan kepadanya fi'il. Walakin usnida ilahi mu'awwal bi fi'il, akan tetapi disandarkan kepadanya yang ditakwil ke fi'il. Wahuwa mukhtalifun, yaitu mukhtalifun. Fa'innahu fi ta'wili yakhtalif, sesungguhnya dia berada dalam ta'wil apa? Yakhtalifu. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Wa kharaja bi qawli, dan keluar dengan ucapanku. Muqaddamun alai. Nah, contoh Zaidun min kaulika, Zaidun koma. Maksudnya tadi kan fi'il harus dikedepankan atas fa'il. Keluar ini, Zaidun koma. Apakah Zaid adalah fa'il? Paham pertanyaan? Apa jawabannya? Bukan, karena dia tidak dikedepankan atas fi'il. Tidak dikedepankan fi'ilnya. Iya, kata belum falaysa bi fa'il, bukan fa'il. Li'anna fi'ilal musnada ilayhi laysa muqaddaman alayhi. Karena fi'il yang disandarkan kepadanya tidak dikedepankan atasnya. Bal mu'akhkhar, bal mu'akhkharat, bahkan diakhirkan anhu darinya. Wa innama huwa mubtada. Fi'ilal hayy fi i'rabnya apa? Mubtada. Wa fi'ilu khobaru. Fi'il itu adalah jumlah fi'iliyah sebagai apanya? Khobarnya. Jelas ini? Wa kharaja bi qawli, kemudian keluar dengan ucapanku. Keluar dengan ucapanku bil asalah, secara asli hakikat. Nah, Zaid, contoh Zaid min qaulika, dari ucapan antum, qaimun Zaidun. Lihat, qaimun Zaidun. Fa innahu wa in usnida ilaihi syai'un muawwal bil fi'il, sesungguhnya dia walaupun disandarkan kepadanya sesuatu yang ditakwil ke fi'il, wa huwa muqaddamun alai, dan dia dikedepankan atasnya, lakin taqdimu alaihi laisa bil asalah, akan tetapi dia dikedepankan bukan aslinya. Karena aslinya apa ini? Qaimun Zaidun. Apa aslinya? Zaidun qaimun. Paham antum? Jadi harus memang dikedepankan secara asal, hakikat. Bukan karena dikedepankan secara tidak asli. Paham Ahmad? Ini kata beliau rahmallahu ta'ala. Li'annahu khobaro. Li'annahu khobaru. Karena dia adalah apa? Khobar. Fahuwa fi niyatin ta'akhir. Maka dia secara niat dia diakhirkan. Kenapa niatnya diakhirkan? Karena di sini tidak ada tafsir, tidak ada hal yang membolehkan dia di depan. Lihat, syaratnya dia boleh depan kan kalau di awal penafian atau istifham. Ini ada nggak? Nggak ada sama sekali. Maka ini asalnya di mana? Di akhir. Jelasin, jelas ya? Beda kalau ada musawiknya, bisa antum bedakan. Aku imun. Nah, itu lain masalah. Iya kan? Kayak ini memang dia di depan. Dia karena dia sebagai mubtada. Mubtada lahu marfu. Beda kalau ini niatnya memang sudah di belakang karena tidak ada musawi. Jelas? Jelas Mubar? Alhamdulillah. Iya. Wa kharaja bi qawli, masih keterangan semua ini, keterangan pengertian karena pengertiannya panjang. Wa kharaja bi qawli, keluar dengan ucapanku, waqi'an minhu ila akhir, sampai akhir. Nah, Zaid, contoh Zaid min qaulika, contoh Zaid dari ucapan antum, duriba Zaid. Apakah Zaid fa'il? Hah? Bukan, karena perbuatan waqi'un minhu atau waqi'un alai. Ini kan Zaid dipukul. Apakah perbuatan memukul dari Zaid atau jatuh kepada Zaid? Hah? Jatuh kepada Zaid. Zaid yang dikenai pukulan. Paham soleh? Jelas ya? Fa innal fi'lal musnad ilaihi waqi'un alaihi. Karena fi'il disandarkan kepadanya, jatuh atasnya. Jatuh atasnya. Dia dikenai pukulan. Walaysa waqi'an minhu wala qa'iman bih. Bukan terjadi darinya atau ada padanya. Bukan. Memang dia tidak memukul sama sekali. Memang dia tidak memukul. Dia malah yang dipukul. Bukan waqi'an minhu, bukan pula qa'imun bih. Paham kan? Bukan semuanya. Wa innama masaltu bil masaltul fa'ila bi koma Zaid wa mata Amr. Tidak lagi saya contohkan fa'il dengan koma Zaid dan mata Amr untuk apa? Li ulama, supaya diketahui. Annahu laysa ma'na kaunil isim fa'ilan anna musammahu ahdatha syai'an. Untuk diketahui bahwasanya laysa ma'na kaunil isim fa'ilan, bukan artinya isim itu sebagai fa'il, bahwasannya musammahu yang disebut sebagai fa'il itu ada tasya'a. Bukan berarti dia yang mengadakan sesuatu itu. Belum tentu. Paham? Belum tentu dia yang melakukan apa? Sesuatu itu. Bal kaunihi musnadan ilaihi ala wajhil madhkur. Bahkan dia cuma disandarkan kepadanya seperti yang disebutkan tadi. Paham? Hanya sekedar disandarkan dia sebagai pelaku. Iya. Hanya sekedar penyandaran. Ala taro, tidakkah antum melihat? Anna amron lam yuhditil maut. Bahasanya amr tidak mengadakan yang namanya kematian. Iya kan? Walaupun ada orang dia berusaha dia bunuh dirinya. Atau ada orang berusaha dia membunuhnya. Apakah dia akan mati kalau belum ada ajalnya? Paham gak ini? Dia mau minum racun satu kampung pun tak mati kalau belum datang apa? Waktunya untuk mati. Jelas ini? Jelas kan? Karena dia bukan yang mengadakan apa? Kematian. Jelas kan? Tapi kematian itu ada padanya. Maka dianggap sebagai pelaku. Ma'adhalika yusama fa'ila. Bersama dengan itu dia tetap dinamakan apa? Fa'il. Padahal bukan dia yang mengadakannya. Jelas ini? Kemudian kata belorang Allah Ta'ala. Lanjut. Jam 9.5. Sisa? Oh 8. Sudah dulu? Meroja. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita sudah mau selesai ini. Tolong. Ini sudah lebih dari setengah. Mau selesai.